Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada malam hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang tingkatan Islam yang pertama, yaitu Al-Islam. Dan kita juga masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun dari tingkatan Dinul Islam yang pertama. Itu rukun-rukun Islam. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa arkanul islami khamsah, rukun-rukun Islam ada lima. Dan kita masih dalam penjelasan rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita masih dalam penjelasan dalil-dalil tentang rukun Islam yang pertama, dalil tentang syahadatu an la ilaha illallah dan juga syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana pada pertemuan terakhir kita sampai pada ucapan penulis, fadalilu syahadati qawluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ini dalil syahadat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan pada ucapan Asy-Syaikh Al-Mu'allif yang selanjutnya. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah, wa la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, illallah musbitan al-ibadata lillah wahdahu la syarika lahu fi ibadatih, kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkih. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa ma'naha, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa la ilaha, kalimat yang pertama, la ilaha, nafian, ini menafikan, meniadakan, jami'a ma yu'badu min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah. Kemudian illallah, kalimat yang kedua, kecuali Allah, ini musbitan, menetapkan, al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatih, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulki, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal kekuasaannya, dalam hal kerajaannya. Maka juga tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Hadza makna kalimat la ilaha illallah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri-diri kita, keluarga kita. Kita ajarkan, kita jelaskan kepada anak dan istri kita tentang makna kalimat la ilaha illallah yang benar. Bahwasanya maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Asyarah penjelasan. Qauluhu wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Ucapan penulis wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah, dan makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ai maknanya adalah makna la ilaha illallah laisa kama yakulu ahlul batil la khaliqa wa la raziqa illallah. Makna la ilaha illallah itu tidak seperti yang dikatakan oleh ahlul batil, yang mereka mengatakan makna la ilaha illallah adalah la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Bukan ini makna la ilaha illallah. Kenapa bukan ini? Li'anna hadha tauhidur rububiyah. Karena ini adalah tauhid rububiyah. Ketika orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta pemberi rezeki kecuali Allah, ini pengakuan tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang mengatur, menciptakan, memberi rizki dan seterusnya. Yukirru bihil musyrikun. Tauhid yang seperti ini, orang-orang musyrikun juga mengakuinya, menetapkannya. Wahum la yakuluna la ilaha illallah. Dan mereka orang-orang musyrikun gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka mengakui bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Tetapi kenapa kok mereka sulit sekali untuk mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah adalah menafikan seluruh peribadahan kepada selain Allah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, atau tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikun akan mengatakannya. Kenapa? Karena mereka mengakui ini. Tetapi kenapa mereka enggak mau mengatakannya? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah itu apa. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. Banyak dalilnya dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang musyrikun yang mengakui tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta, mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, memberi rizki dan seterusnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, mesti jawaban mereka adalah Allah, karena mereka mengakui tauhid rububiyah. Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man yarzukukum minas samai wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, wa man yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayakulun Allah. Fakul afala tattakun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan pepohonan? Dan seterusnya. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapa yang kuasa untuk menciptakan penglihatan dan pendengaran, atau pendengaran dan penglihatan? Siapa yang kuasa menjadikan orang bisa melihat, bisa mendengar? Wa may yukhrijul hayya minal mayit, dan siapa yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbiru amr, dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka kalau mereka ditanya dengan pertanyaan seperti ini, fa sayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikun akan menjawab Allah. Fakul afala tattakun, maka kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikun jahiliyah meyakini tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan seterusnya. Tetapi kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah adalah menafikan seluruh peribadahan dari selain Allah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Baik. Kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa wa la raziqa illallah, ya, tidak ada pencipta pemberi rizki kecuali Allah, maka orang-orang musyrikun akan mengucapkannya. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya bukan itu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wahum la yaquluna la ilaha illallah, qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka hum yastakbirun, mereka menyombongkan diri, enggak mau. Karena mereka tahu artinya itu harus mengingkari seluruh peribadahan kepada selain Allah. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena sebab si penyair gila ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami karena sebab si penyair gila ini? Artinya mereka tahu makna la ilaha illallah. Sehingga sulit sekali untuk mengatakan la ilaha illallah, enggak mau. Karena konsekuensinya mengingkari seluruh peribadan kepada selain Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bukan la khaliqa illallah wa la raziqa illallah, bukan. Karena itu tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang-orang musyrikun. Adapun orang-orang zaman sekarang sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, mudah ya, ada yang sehari 1000 kali, ya, sekian kali. Nah, tapi kedukun masih jalan terus, ya. Nah, meminta ke mayit, ke kuburan masih jalan terus, ya. Nah, bertanya kepada paranormal masih jalan terus. Nah. Dan seterusnya. Nah, berarti dia tidak tahu makna la ilaha illallah, ya. Dan sudah tidak tahu, kemudian tidak mau belajar, ya. Sehingga terkungkung dalam kejahilan, kebodohan. Kemudian qauluhu, ucapan penulis, alihatina, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Alihatina artinya ay ma'budatina, sesembahan-sesembahan kami. Li syairi majnun, karena sebab penyair gila. Ya'nun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dengan penyair gila adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut mereka. Wa wasafuhu bi syi'ri wal majnun, mereka mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukang pembuat syair dan na'am majnun, orang yang gila. Li'annahu qala lahum qulu la ilaha illallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah. Karena beliau terus mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Katakanlah wahai kaumku la ilaha illallah tuflihun. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Karena dakwah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki syairun majnun, si tukang syair yang gila. Wanahahum an ibadatil asnam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari menyembah patung berhala, sehingga dikatakan gila. Nah, karena nenek moyang na'am sudah melakukan hal ini demikian dari turun temurun menyembah berhala, patung, ya. Kok datang orang anak muda melarang dari nyembah berhala? Nah, maka beliau dijuluki majnun, gila. Ini kondisi orang-orang musyrikun jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan, maka beliau dijuluki syairum majnun. Walama qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, katakanlah wahai kaumku kalimat la ilaha illallah, maka mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah dia Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan ini hanya menjadi satu sesembahan saja? In hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Apakah Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini, berhala-berhala yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Ya. Itu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Aneh. Ya. Yahsabunal alihata muta'addidah. Mereka menduga bahwasannya sesembahan-sesembahan itu muta'addidah, bermacam-macam atau na'am banyak. Padahal na'am sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mereka menyangka semua sesembahan ini hak, benar. Taib. Karena mereka meyakini berhala-berhala ini hanya sebagai apa? Wasilah, perantara. Nah, sehingga mereka meyakini ini yang benar. Karena ini hanya sebagai perantara. Maka berat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am dalam dakwah beliau, ya, menghadapi orang-orang musyrikun, ya, yang nenek moyang mereka turun temurun menyembah berhala. Dakwah beliau bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, dan ini telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nah akan mengalami hal-hal yang demikian. Berdakwah di tengah-tengah nah kaum yang memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah ini penuh dengan gangguan dan cobaan ujian, maka demikian juga orang yang mendakwahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am dia akan mengalami gangguan-gangguan, ujian dan cobaan. Sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, fadalla ala anna ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Maka penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Falau kana ma'naha la khaliqa wa la raziqa illallah, fa inna hadha yakiruna bihi wa la yumaruna fihi. Kalau seandainya maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, maka sesungguhnya ini telah mereka akui dan mereka tidak akan mendebat sedikit pun. Orang-orang musyrikun enggak akan mendebat, enggak akan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ini makna la ilaha illallah. Falau kana hadza ma'naha, kalau seandainya ini maknanya, yaitu tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah maknanya ini, mamtana'u min qawli la ilaha illallah, maka mereka tidak akan na'am terhalangi dari mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak akan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahum yakuluna idza su'ila man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Karena mereka apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Idza su'ilu man alladhi yakhluq, man alladhi yarzuq, man alladhi yuhyi wa yumiit wa yudabbirul amr, yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan dan siapa yang memberi rezeki dan siapa yang menghidupkan dan mematikan dan siapa yang mengatur alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikun akan menjawab Allah karena mereka meyakini tauhid rububiyah. Hum ya'tarifuna bihadza, mereka mengakui ini. Falau kana hadza makna la ilaha illallah la aqarru bihadza. Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu seperti ini, maka mereka akan mengakuinya, menetapkannya dan akan mengucapkan la ilaha illallah. Lakin akan tetapi makna la ilaha illallah bukan itu. Melainkan makna la ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Baik yang disembah dalam malaikat atau nabi, rasul, orang soleh atau yang lainnya, maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Lau qulta la ma'buda illallah, hadza ghalatun kabir. Perhatikan. Kalau engkau katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, hadza ghalatun kabir, maka ini salah besar. Dari sisi mana? Li'anil ma'budat kulluha kullaha takunu hiya Allah Ta'ala. Karena kalau maknanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan, baik yang itu naam sapi betinanya, sapi jantan yang disembah oleh orang-orang Hindu, atau naam kuburan dan seterusnya, semua sesembahan-sesembahan tersebut hiya Allah, berarti Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sehingga keliru kalau orang mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Karena makna seperti ini membawa kepada makna semua sesembahan adalah Allah. Dan nanti akan mengarah kepada akidah na'am wahdatul wujud. Lakin akan tetapi, idza qayyadtaha, kalau engkau ikat, kalau engkau na'am batasi, wa qulta, dan engkau mengatakan bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar. Nah, kalau ada yang benarnya, ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, intafatil ma'budat kulluha illallah subhanahu wa ta'ala, maka semua sesembahan-sesembahan yang lain ini tertiadakan. Nah, semua sesembahan-sesembahan yang lain semuanya na'am tertiadakan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la budda an takula la ma'budah haqqan au la ma'budah bihaqqin illallah, maka harus kamu mengucapkan la ma'budah haqqan, tidak ada sesembahan yang benar, atau la ma'budah bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Nah, bisa la ma'budah haqqan illallah, bisa juga la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada, maknanya sama. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Tsumma bayyana dzalika 'ala lafdzil kalimah. Kemudian Syekh menjelaskan lafaz kalimat la ilaha illallah di atas. La ilaha, makna la ilaha an-nafyu, nafyu lil 'ubudiyyati 'amma siwallah. La ilaha di sini penafian. Jadi dinafikan dulu, semua sesembahan dinafikan. Ditiadakan. Nah, nafyu lil ubudiyyah amma siwallah, menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian illallah, kalimat illallah, hada isbat lil ubudiyyati lillahi wahdahu la syarikalah. Kalimat ini, illallah ini penetapan, yaitu menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi harus ada penafian dan penetapan. Kalau cuma penafian saja, kurang. Atau cuma penetapan saja, juga kurang. Harus ada penafian dan penetapan. Nah, karena ini dua rukun dari kalimat La ilaha illallah. An-nafyu wal-ithbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan sesembahan selain Allah, dan penetapan ibadah hanya untuk Allah saja. Fala ilaha illallah tashtamilu ala nafyin wa itsbat. Maka kalimat la ilaha illallah itu mencakup peniadaan dan penetapan. Wala budda fi tauhid minan nafyi wal itsbat. Maka dalam tauhid itu harus ada penafian dan harus ada penetapan. La yakfi al-itsbat wahdah. Tidak cukup sekedar penetapan saja. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala na'am adalah sesembahan yang disembah. Tidak cukup cuma meyakini, harus mengingkari sesembahan selain Allah. Wala yakfi nafyi wahda, dan juga tidak cukup hanya sekedar meniadakan saja. Hanya sekedar meniadakan, meniadakan sesembahan selain Allah, sekedar meniadakan tetapi tidak menetapkan. Maka ini enggak cukup juga. Bala budda minan nafyi wal itsbat, maka harus ada penafian dan ada penetapan. Menafikan peribadahan dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah," barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ini ada nafyu, ada isbat. Mana nafyunya? Barang siapa yang kufur kepada taghut. Ini penafian. Pengingkaran terhadap taghut, perkara-perkara yang disembah dari selain Allah. Kemudian isbat, ada penetapan. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yaitu dia beribadah kepada Allah saja. Ini menetapkan. Demikian pula dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini pun ada penafian, ada penetapan. Penafian, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan beribadah kepada selain Allah. Penafian. Penafian ibadah kepada selain Allah. Kemudian ada penetapan. Wa'budullah, sembahlah Allah saja. Ini penetapan. Falau kulta. Kemudian kalau engkau juga mengatakan, Allahu ilahun, Allah adalah sesembahan. Hadzal yakfi. Ini enggak cukup. Kalau engkau hanya mengatakan Allah sesembahan. Hadza la yakfi, ini enggak cukup. Allatu ilah wal uzza ilah wa manat ilah. Allat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga ilah sesembahan. Demikian pula uzza, sesembahan. Manat juga sesembahan. Kulul asnam tu sama alihah. Semua patung berhala dinamakan apa? Sesembahan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Fala budda an takul la ilaha illallah. Maka harus engkau mengatakan la ilaha illallah. Tidak cukup hanya sekedar la ilaha saja, atau hanya menetapkan Allahu ilah, Allah sesembahan. Tidak cukup. Harus engkau mengatakan sempurna, ada penafian, ada penetapan. La ilaha illallah. Lengkap. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fala budda minal jam'i baina nafyi wal itsbat. Harus menggabungkan antara penafian dan penetapan. Hatta yatahaqqaqa at-tauhid wa yantafi asyirk, sehingga akan terwujudlah tauhid dan akan hilanglah kesyirikan. Akan terhilangkan atau tertiadakan kesyirikan. Apabila dia menyebutnya secara sempurna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga berzikir harus dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus sempurna. Enggak boleh sekedar la ilaha, la ilaha, la ilaha. Atau sekedar illallah, illallah, illallah, illallah. Yang akhirnya ujung-ujungnya, hu, hu, hu, hu. Kayak gitu ya. Nah, sebagaimana sebagian ahlu tariqah, ya. Berapa kali kamu zikir la ilaha illallah sehari? 10.000 kali. Insyaallah hebatnya, ya. Nah, ternyata zikir la ilaha illallah hanya hu hu hu hu hu dan seterusnya. Baik. Maka ini adalah kebatilan. Nah, kesesatan. Harus sempurna. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Karena telah masuk waktu Isya, maka insyaallah nah kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Nah.